Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan layanan kepada tetangga ataupun orang lain untuk ikut menjualkan atau mencarikan pembeli, mencarikan buyer terhadap rumah yang hendak dia jual ataupun barang lain yang dia hendak jual. Kemudian Anda mensyaratkan ada fee atau komisi penjualan sekian persen atau dalam sekian nominal sekian rupiah, maka itu insya Allah halal selama ada kejelasan, ada kesepakatan di awal bahwa Anda ikut mencarikan pembeli atau mencarikan calon pembeli di rumah tersebut dan Anda meminta upah atas jasa tersebut dalam nominal tertentu, maka itu insya Allah halal, tidak terlarang. Wallahu ta'ala alam.